diturutin ya mas ya, yang minta kebalik. Goyang yang heboh ya, yang heboh. Yeah. saya di sini Mas Bejo. Sudah.